kang kumar aneng sekaring bawono langgeng layak to layak perenjak ingkan terjago tarung ora leren-leren jebul tinemune iki wis kadoro jasik putuku siap dimanyu ingkang prapto nggir angka wijaya kanthi karaharjan praptaniro kulo kawula nuningi kanjeng Eyang awis saking kasembuh berkah pangestu patuko kanjeng Eyang. Suwan kula nunggih pinayunganing karaharjan mboten langkung wayah patuko ngaturaken sungkem ing pangapekti kula mugi konjupo Eyang. Yo banget panarimaning pun kaki dini siro ngaturake pangat betul raliwat putiastuti ning pun kaki tumuli tanpa nonong gir Abimanyu kapun dipareng pengestu potuku kanji yang saenggo jadi matari ongko wijoyo yu Kiai Semar kanti karaharjan praptaniro Kiai bangge berkah pengestu paduka sangat dipenemban. Suman kula wilujeng niring sambi kula. Mboten langkung kula ngaturaken pangagepti kula mugi konjupa penemban. Kyai Semar, kula. Sing gedhe pangapuramu ya Kyai. Aku moh nampa sembahmu. Sababipun menopo persajan bayi Kyai Semar kuwi dudu manungsa yen aku kuwawa nampani sembahmu dosa apa sing bakal tak sandhang mula tiba padha-padha wae ya Kyai inggih matur nuwun remban ijik ketok wong awakku Truk. Lagi ngerti aku, Truk. Apa? Jebulane bapak ki dudu wong. Kok iso ngomong ngono? Alah, jenenge sang adi penemban wis ora gelem nampa sembahe Semar entek-entek. Kok kowe krungu? Aku krungu. Piye? Semar, sing gedhe pangapuramu. Aku moh nampa sembahmu. Sebab kowe iki dodo menungso. Kowe genje. Dapurmu. Kowe iki salah alamat. Kowe iki salah alamat. Salah alamat piye? Kok mung ngrungokke lho temanjane iki kleru. Sing dikersake sangat dipenemban. Ya ini Semar ora ditampani sembah iki sebab apa? Sebab ya ini Semar kuwi luwih luhur timbang sangat dipenemban ngono. Ngono ya. Nolo garing kanti karhar dan piswanmu nolo garing. Neningi awis saking berkat pengituripun sang ayogi suwan kulo neningi kanti pasuki boten langkung kulo ngaturaken sembah pangapekti kunjuk wonten ngarsa paduka sang ayogi. Lho ngono tro sastra ini niki nek i kabeh o kabeh menungi runtut. Eleh lho kok sastra sastra sentun gaene dandani sepeda garenga keiso ngono e kementus. Alah yo sastra satir kuwi genderane ra apik we di dapur kuwi ngopo ake iso purwa kanthi ngono ya apa-apa bangsa dipurwa kanthi nyandra mantene purwa kanthi nuwun para ingkang kinabektian. Alah bel gedes. Oh ya aja ngono gong ayo wong jenenge garengi saiki ra wis ana kemajuane. Ayo aku ya ngerti mulane kuwi iya nolo garing tangan tepimu tak tompo andadake supo legawane ngatiku nolo garing kepenak nolunggumu neringgi sang ayo gini saken jawab poduko sangat dipenemban petro podo becik sak tekamu jih penemban awis saking berkabang itu pun sangat dipenemban wirujing sowan kula mboten nangkung pangabekti kula katur nun. Lah nek wis wargi Pak Surono kuwi renyah. Iya. Petro pangabektimu tak tompo agawe lega bungah rasane atiku. Bagong kanthi karaharjan pisuwanmu Bagong. Nggih, penembahan wirujing sami-sami. Boten langkung pangestuku tanpa nono penembahan. Lho. Gong, Kuwalik. Kuwalik kepiye? Aku kuwi ngestoni sing kadhe penembahan iki kepiye? Lho kok sik tau pangestu iki apik kok elek. Lho, yo apik. Lah apik kuwi lho. Lho iya ning trap-trapan iki lho, Gong. Sing mengestoni iki sing kadhe penembahan. Sing mengestoni iki sing luwih tuwa apa sing luwih enom? Ya sing luwih tuwa. Lah iya wong tuwa aku kok mengestani ra itu. Iki dudu perkara umur ya, kok ning perkara derajat. Nah, wong mengestani ya sak senenge sing dile mengestani. Ya wis sak karepmu. Muga-muga ora ditampa. Iya, Bagong. Pengestumu tak tampani andayanana katentremane atiku. Lho, Truk, rungokno Truk, pengestu kuwi dayane katentreman ngono. Aja kaya kowe ku nyepeleke karo wong liya. Ora ngerti kowe iki diompak ya. Bola-bali wong derajatmu, Gong. Eh, topi, topi. Layak to layak. Atiku ayem tentrem, cocok karo batinku. Apa ana tamu agung? Karawuhipun Raden Abimanyu kula ngaturaken pangabekti kula Raden. Iya tantri tangeting panarimaku ora liwat pengestuku tampanono tantri. Neninggi kula tampi neninggi mekaten. Jai Semar bilujeng Kyai. Iya ngger tantri padha slamet. Pengestuku tanpa nono ya, Tri. Neringgi, Kyai, neringgi, mekaten. Cangkem, cantir muni mekaten, rabat. Mekaten, neringgi, mekaten. Perintang raimu, weh. Aja ngono kok, ngeling ana. Ngeling apa? Bujumu ki meteng. Ayo kene. Lahir kaya cantrik. Anakku lahir kaya cantrik, tekak. rupamu kaya ngono kan lho. Kan gareng wilujeng kan. Selamat dicantri ora kurang suwi diopo. Tak yo dapek wae to di. Teniki sae kan teniki mekaten teniki mekaten mekaten. Kang Petro mekaten. Kuwi kepiye kuwi Kang Petro mekaten iki? Wilujeng kan. Selamat di. Wis panen di. Sampun kan, sampun. Panen opo? Napa-napa sampun kan bibar panen. Pari. Niki pantun, niki pantun. Sampun panen. Iya. Nek cara gunung kene panenane opo? Pantun Jawi kan. Oh, pari Jawa. Niki kan, niki mekaten, niki mekaten. Upamane kados to Bengawan Solo. Raja lele. Menika sedaya kula tanem raja lele. Raja lele. Truk. Santri muni lele. Sakti. Malah nggonku ki wis ora eneng edi. Pari kaya ngono kuwi. Oh, mriki tasih kata Kang, tasih kata mekaten ningki mekaten. Upamane aku utang setengah kental iki. Utang setengah kental kuwi tak pangkarke meneh ning desaku kono. Sampun telas kan. Oh, wis sampun. Nika sing enten kantun anu, ketadireng kan. Walah ya wis. Ketadireng ya ora apa-apa wis. Aku nyeri setengah kental bae. Nika nggih pun telas kan, atus sekedhik niku pun diajengi bakul. Oh, wis entek. Kon. Lah, jamine cek tre. Tase kan, tase kata. Nersake napa? Butuh telombok kae tanggo ngeropok raimu. Pamer. Are kae umo. Raja lele. Utang setengah kental telas. Babon ireng. Apa babon ireng? Ketan ireng. Lah iya toh. Pancen wandere kanthi kaya wong util. Pamer. Dibagong wilujeng di. Ah wilujeng ora apa? Trewet. Kok penyanyi siji dibagekke kok. Saure kok eli. Aku temu basa ya ora urut. Karo gareng kang, karo petruk kang, yang aku dipa, aku tau jadi pemu. Sembrono. Tuwek kula kang. Ora iso tuwa aku. Tuwek kula. Ora iso tuwa aku. Sampeyan iku kok ngeyel tuwa kula. Kuwi aja ngeyel ya, Tri. Nek kowe ngakoni tuwa. Saiki kowe tak takoni. Ayo. Kowe arep iso mangsuli awas. Nggih, Mpun. Nek kowe ngakoni tuwa jaman urung eneng awang-awang wong-wong. Ayo, kuwi sing eneng apa? Lagi cara ngerti, Kang. Lah ora ngerti ta kowe? Mboten ngertos. Sajane kok kementos. Mboten, Kang. Sajane awang-awang wong-wong niku entene napa, Kang? Ora enek apa-apa wong jagate cek sumbung. Kuwi kenapa kok ya? Blodrok ke ora. Wis, saiki sing gampang-gampangan we. Kowe jaman negara Wirata sepisan, kowe wis kelingan durung. Dereng kan. Ah. Aku kae wis tetak ngono. Aku wis sunat kuwi. Ngaten nggih. Iya. Kepiye? Ayo, jaman sangat di penembahan kuwi isih cilik kuwi sepira? Kula kedaran kelingan. Sangat di penembahan kuwi sing momong aku ngono goblok. Napa nggih? Ayo takono. Napa nggih penembahan? Kowe iki umurmu ki piro to, Tri? Aku iki